Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 160. Kitab tercelanya Fikir dan Cinta Harta. Lanjutan dari sebelumnya. Diceritakan orang bahwa Qais bin Sa'ad bin Ubadah sakit. Teman-temannya terlambat mengunjunginya, lalu orang mengatakan kepadanya bahwa teman-teman itu malu dari hartamu atas mereka yang merupakan hutang. Maka Qais bin Sa'ad bin Ubadah menjawab, dihinakan Allah kiranya harta yang mencegah teman-teman dari berkunjung. Kemudian Qais menyuruh seorang penyeru, lalu penyeru itu berseru, siapa yang ada padanya kepunyaan Qais bin Sa'ad, maka orang itu terlepas dari kepunyaan Qais tersebut. Kata yang punya riwayat, maka patahlah tangganya di sore hari lantaran banyaknya orang yang menziarahi dan mengunjunginya. Abi Iska mengatakan, aku mengerjakan sholat fajar di Masjid Al-As'ad di Kufah, di mana aku mencari orang yang berpiutang kepadaku. Lalu, tatkala aku sudah sholat, maka diletakkan orang di hadapanku selai pakaian dan sepasang sandal. Aku lalu mengatakan, aku bukan pengurus masjid ini. Mereka menjawab bahwa Al-As'ad bin Qais Al-Gindi datang kemarin dari Makkah. Ia menyuruh supaya diberikan kepada tiap-tiap orang yang mengerjakan sholat pada masjid ini sehelai pakaian dan sepasang sandal. As-Syaikh Abu Said Al-Harkusi An-Naisaburi radhiyallahu an berkata, aku mendengar Muhammad bin Muhammad Al-Hafid berkata, aku mendengar As-Safi'i yang berkunjung ke Makkah berkata, di Mesir ada seorang laki-laki yang terkenal mengumpulkan semua untuk orang-orang miskin. Lalu sebagian orang miskin itu memperoleh anak. Dan yang memperoleh anak itu berkata, aku datang kepada seorang laki-laki tersebut. Dan aku katakan kepadanya, aku telah memperoleh seorang anak dan tiada padaku sesuatu apapun. Lalu, laki-laki tersebut bangun berdiri bersama aku dan masuk ke tempat suatu perkumpulan orang-orang banyak. Akan tetapi, tiada sesuatu pun diberikan orang. Laki-laki tersebut lalu datang ke suatu kuburan seorang laki-laki, dan ia duduk di sisi kuburan itu seraya berkata, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau. Engkau telah berbuat dan berusaha, dan aku hari ini telah berkeliling pada suatu kumpulan orang banyak. Aku beratkan kepada mereka untuk menyerahkan sesuatu bagi anak yang baru lahir. Kebetulan tiada sesuatu pun yang diberikan kepada aku. Yang mempunyai anak itu meneruskan ceritanya. Kemudian laki-laki tersebut bangun berdiri dan mengeluarkan uang sedinar dan dibagikannya 2 bagian. Dan diserahkan kepadaku sebagian, seraya berkata, ini hutang atasmu sampai diberikan orang sesuatu kepadamu. Yang mempunyai anak itu meneruskan ceritanya, maka aku ambil yang separuh itu dan aku pergi. Lalu aku perbaiki uang separuh dinar yang kebetulan diserahkan kepadaku. Yang mempunyai anak itu meneruskan ceritanya, laki-laki yang membuat perhitungan pada malam itu catatan, yaitu laki-laki yang membagikan dinar itu dan yang terkenal pengumpul sesuatu untuk orang-orang miskin. Bermimpi ketemu dengan orang yang punya kuburan. Maka orang yang punya kuburan tersebut berkata, "Aku telah mendengar semua yang engkau katakan. Jadi kami tiada mempunyai jawaban apa-apa. Akan tetapi, datanglah ke rumahku dan katakanlah kepada anak-anakku supaya mereka menggali pada tempat dapur dan mengeluarkan suatu geriba yang di dalamnya ada uang sebanyak 500 dinar. Maka bawalah uang tersebut kepada laki-laki ini atau laki-laki yang mempunyai anak." Maka pada kesesan harinya, laki-laki yang bermimpi itu datang ke rumah orang yang meninggal atau yang punya kuburan. Dan diceritakannya kisah tadi kepada anak-anaknya. Mereka lalu berkata kepada orang yang bermimpi itu, "Duduklah dahulu." Dan mereka menggali tempat tersebut dan mengeluarkan dinar-dinar itu. Mereka datang dengan membawa dinar-dinar tadi dan meletakkannya di hadapan orang yang bermimpi itu. Lalu orang itu berkata, "Ini harta kamu. Mimpiku itu tiada mempunyai hukum apa-apa." Anak-anak yang punya kuburan itu menjawab, "Dia, almarhum, berbuat kemurahan sebagai orang yang sudah meninggal, dan kami tidak berbuat kemurahan, padahal kami hidup." Tatkala anak-anak orang dari yang punya kuburan itu mendesak kepada orang yang bermimpi itu, lalu dibawanya dinar-dinar tersebut kepada orang yang mempunyai anak itu. Diceritakannya kepadanya kisah tadi. Yang mempunyai anak itu meneruskan ceritanya, bahwa ia lalu mengambil sedinar dari dinar-dinar itu, maka dipecahkannya menjadi dua bagian. Lalu diberikannya yang separuh kepada orang yang bermimpi itu, yang telah memperhutangkannya dahulu. Dan dibawanya yang separuh lagi untuk dia, seraya berkata, "Mencukupi bagiku yang ini saja. Dan yang lain disedekahkan kepada fakir miskin." Abu Said Al-Harghusi An-Naisaburi atau yang punya tersebut berkata, "Yang manakah di antara mereka yang paling pemurah?" Catatan, maksudnya yang mana yang lebih pemurah di antara mereka yang tersebut dalam kisah ini? Yang sudah meninggalkah, atau anak-anaknya, atau orang yang bermimpi, atau yang punya anak yang baru lahir itu? Diriwayatkan bahwa As-Sufi radhiyallahu anhu berkata, tatkala sakit di Mesir, yang membawanya kepada meninggalkannya mengatakan, "Suruhlah si Anu yang akan memandikan aku." Tatkala As-Sufi telah wafat, maka sampailah kepada orang tadi berita kewafatannya. Waktu orang itu telah datang, lalu mengatakan, "Berikanlah kepadaku catatan Al-Imam As-Sufi." Lalu diberikan kepadanya dan dilihatnya. Tiba-tiba dijumpai bahwa As-Sufi radhiyallahu anhu mempunyai hutang sebanyak 70.000 dirham. Maka orang tadi menulis hutang tersebut menjadi hutangnya dan lalu dibayarnya, seraya berkata, "Inilah pemandianku akan Al-Imam As-Sufi." Artinya, yang beliau maksudkan inilah. Abu Said Al-Waid Al-Harghusi berkata, "Tatkala aku datang di Mesir, aku mencari tempat tinggal laki-laki itu. Lalu mereka menunjukkan kepadaku tempat tinggalnya. Maka aku melihat sekumpulan cucu-cucunya dan aku berkunjung kepada mereka. Lalu aku melihat pada mereka tanda kebajikan dan bekas-bekas keutamaan. Maka aku mengatakan, telah sampai bekasnya pada kebajikan kepada mereka dan telah lahir barokahnya pada mereka. Berdalilkan firman Allah Ta'ala. Wakana abuhuma solihan. Artinya adalah bapak kedua pemuda yatim itu orang yang baik. Surat Al-Kahfi ayat 82. As-Safi'i radhiyallahu anhu berkata, senantiasa aku mencintai Hammad bin Abi Sulaiman karena sesuatu yang sampai kepadaku daripadanya, yaitu bahwa pada suatu hari ia mengendarai keledainya, lalu keledai itu menggerak-gerakkannya. Maka putuslah kancing bajunya. Lalu ia melalui tempat orang penjahit. Ia bermaksud turun dari tempat penjahit itu untuk membetulkan kancing bajunya. Maka penjahit itu berkata, demi Allah, tidak usah engkau turun. Penjahit tadi lalu bangun berdiri menemui Hamad bin Abi Sulaiman, lalu membetulkan kancing bajunya. Maka Hamad mengeluarkan sebungkus tempat uang yang isinya 10 dinar. Lalu diserahkannya kepada penjahit tersebut, dan ia meminta maaf dari sedikitnya. Al-Imam As-Safi radhiyallahu anhu bermadah bagi dirinya. Wahai nasibku, atas harta yang aku dermakan kepada orang-orang yang memerlukan dari orang-orang yang berkepribadian. Bahwa permintaan maafku kepada orang yang datang meminta kepada aku, tidaklah itu padaku termasuk salah satu malah tetangga. Dari Arabi bin Sulaiman yang mengatakan, seorang laki-laki memegang tempat bijak lagi di pelana kuda As-Safi radhiyallahu anhu. Lalu As-Safi radhiyallahu anhu berkata, hai Rabbi, berikanlah kepadanya 4 dinar dan minta maaflah kepadanya daripada aku. Arabi berkata, aku mendengar Al-Hamidi mengatakan bahwa Al-Imam As-Safi'i radhiyallahu anhu datang dari Sana'a atau Yaman ke Mekah dengan membawa uang sebanyak 10.000 dinar. Lalu didirikannya kemah pada suatu tempat di luar kota Mekah. Dan uang tadi dihamburkannya di atas sehelai kain. Kemudian ia berjumpa dengan setiap orang yang masuk ke tempatnya, di mana ia menggenggam suatu genggaman untuk orang tersebut dan diberikannya kepada orang itu, sehingga ia mengerjakan sholat duhur dan dilipatkannya kain itu, dan tak ada suatu pun lagi di atas kain tersebut. Dari Abi Haun yang mengatakan, As-Safi'i radhiyallahu anhu bermaksud pergi ke Makkah dan padanya ada uang. Dan adalah jarang sekali ia memakan sesuatu dari karena kemurahan hatinya. Maka aku mengatakan kepadanya, seyogialah engkau membeli dengan uang ini tanah yang akan menjadi milik engkau dan anak engkau. Abu Sa'ur meneruskan ceritanya, As-Safi'i itu lalu keluar, kemudian ia datang ke tempat kami. Maka aku tanyakan kepadanya tentang uang itu. Lalu ia menjawab, aku tiada mendapati tanah di Makkah yang memungkinkan aku membelinya, karena aku mengetahui asal usul tanah Makkah itu dan telah mewakafkan bagian terbanyak daripadanya. Akan tetapi aku telah membangun di Mina sebuah kemah besar untuk teman-teman kita apabila mereka naik haji, supaya bertempat dan berkemah di tempat itu. As-Safi'i radhiyallahu anhu lalu bermadah bagi dirinya sendiri dan mengatakan, aku melihat diriku rindu kepada beberapa hal. Kuranglah hartaku, tidak akan sampai semuanya. Diriku tidak akan patuh kepadaku disebabkan pikir. dan hartaku tidak menyampaikan aku kepada kedermawanan. Muhammad bin Ubad al-Mahlabi berkata, ayahku masuk ke tempat khalifah Al-Ma'mun, lalu Al-Ma'mun menyampaikan kepadanya uang 100.000 dirham. Tatkala ayahku telah pergi dari sisi Al-Ma'mun, lalu uang tersebut disedekahkan kepada orang, lalu yang demikian itu diceritakan orang kepada Al-Ma'mun. Tatkala ayahku datang kembali kepada Al-Ma'mun, lalu ia dimarahi oleh Al-Ma'mun dan perihal yang demikian. Maka ayahku menjawab, wahai Amirul Mukminin, mencegah memberikan yang ada itu adalah jahat sangka kepada yang disembah. Lalu Al-Ma'mun menyampaikan kepadanya uang sebanyak 100.000 dirham lagi. Seorang laki-laki bangun berdiri menghadap Said bin Al-As. Lalu ia meminta padanya sesuatu. Maka Said bin Al-As menyuruh pembantunya memberikan kepada laki-laki tadi uang sebanyak 100.000 dirham. Laki-laki tersebut lalu menangis. Tatkala Said bertanya, apakah yang membawa engkau menangis? Laki-laki itu menjawab, aku menangis kepada bumi bahwa ia akan memakan orang yang seperti engkau. Said lalu menyuruh pembantunya supaya memberikan kepada orang itu 100.000 dirham lagi. Abu Tamam masuk ke tempat Ibrahim bin Salah dengan menjanjikan beberapa bait atau kuntum syair, di mana Abu Tamam memujikan Ibrahim dengan syair tersebut. Abu Tamam mendapati Ibrahim bin Salah dalam keadaan sakit. Lalu Ibrahim menerima pujian dari Abu Tamam tersebut, dan Ibrahim menyuruh pengawalnya supaya memberikan kepada Abu Tamam apa yang layak baginya. Ibrahim mengatakan, semoga aku dapat bangun dari sakitku, maka aku akan membalas kebaikannya. Lalu Abu Tamam tinggal di situ selama 2 bulan. Maka membosankannya oleh lamanya tinggal di situ. Lalu dituliskannya madah kepada Ibrahim bin Taklah dengan katanya, sesungguhnya adalah haram menerima pujian kami dan meninggalkan pada yang kami harapkan daripada pemberian. Sebagaimana dirham dan dinar pada penjualan adalah haram selain tanpa dengan tangan. Catatan, tangan dengan tangan ialah secara tunai, kalau tidak maka haram. Tatkala kedua bait tersebut sampai kepada Ibrahim bin Salah, lalu ia mengatakan kepada pengawalnya, berapa lama sudah Abu Tamam tinggal di pintu? Pengawal itu menjawab, 2 bulan. Ibrahim lalu berkata, berikanlah kepadanya 30.000 dirham dan bawalah kepadaku tinta. Lalu Ibrahim bin Salah menulis madah yang di bawah ini kepada Abu Tamam. Engkau tergesa-gesa datang kepada kami, maka datanglah kepada engkau tergesa-gesa sedikit kebajikan kami. Jikalau engkau memberi waktu kepada kami, niscaya kami tidak menyedikitkan pemberian kami. Maka ambillah yang sedikit ini, seakan-akan engkau tidak pernah mengatakan apa-apa. Dan kami mengatakan ini, seakan-akan kami tidak pernah berbuat apa-apa. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempunyai uang pada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sebanyak 50.000 dirham. Pada suatu hari, Utsman keluar dari rumahnya pergi ke masjid. Lalu Talha berkata kepadanya, Harta engkau telah tersedia, maka terimalah. Utsman menjawab, itu untukmu, hai Aba Muhammad, bantuan kepadamu di atas munu'ahmu. Su'dah bin Auf mengatakan, aku masuk ke tempat Talha, maka aku melihat daripadanya perlengkapan untuk perjalanan jauh. Lalu aku bertanya kepadanya, harta engkau? Talha menjawab, telah berkumpul kepadaku harta dan telah menyusahkan aku. Lalu aku menjawab, apakah yang menyusahkan engkau? Panggillah kaum engkau. Talha lalu menjawab, hai pembantu, atasku dengan kaumku. Maka harta itu dibagi-bagikannya kepada mereka. Lalu aku bertanya kepada pembantu, berapa ada harta itu? Pembantu itu menjawab, 400.000. Seorang badui Arab datang kepada Talha, lalu ia meminta sesuatu pada Talha. Ia mendekati dan jalan ke familian, lalu Talha menjawab, bahwa ke familian ini belum pernah seorang pun sebelum engkau meminta kepadaku dengan sebab ke familian. Aku mempunyai sebidang tanah yang telah diberikan kepadaku, dibelinya tanah itu oleh Utsman dengan 300.000. Kalau engkau mau, maka terimalah tanah tersebut. Dan kalau engkau mau, aku jual tanah itu dengan setahu Utsman, dan aku serahkan kepada engkau harganya. Badui itu menjawab, harganya saja. Maka Talha menjual tanah tersebut dengan setahu Utsman dan diserahkannya harganya kepada Badui Arab itu. Diceritakan orang bahwa suatu hari Ali radhiyallahu anhu menangis. Lalu orang bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan maka engkau menangis? Ali radhiyallahu anhu lalu menjawab, tidak datang kepadaku seorang tamu pun semenjak 7 hari. Aku takut bahwa Allah telah menghinakan aku. Seorang laki-laki datang kepada temannya, lalu ia mengetuk pintunya. Maka teman yang punya rumah itu bertanya, apakah yang menyebabkan kamu datang? Laki-laki itu menjawab, atasku hutang sebanyak 400 dirham. Lalu ia menimbang uang 400 dirham dan dikeluarkannya uang itu kepada yang punya rumah tadi. Dan ia kembali sambil menangis. Lalu istrinya bertanya, mengapa engkau berikan uang itu? Karena rupanya menyulitkan kepada engkau. Maka laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku menangis karena aku tidak memeriksa keadaan, sehingga ia memerlukan kepada membuka pintu bagiku. Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada siapa yang ini menjadi sifat mereka, dan kiranya ia mengampuni dosa mereka semua. Penjelasan tercelanya zikir. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُقَى شُخَى نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, dan siapa yang terpelihara dari kegigiran jiwanya, merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah orang-orang yang zikir memberikan dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya, mengira bahwa kegigiran itu membaikkan mereka. Tidak, melainkan memburukkan mereka. Nanti harta yang mereka zikirkan itu akan digantungkan di lehernya di hari kiamat. Surat Ali Imran ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, yaitu orang-orang yang kikir menyuruh manusia supaya bercepat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Surat An-Nisa ayat 37. Nabi SAW bersabda, jagalah dirimu dari sifat kikir. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu yang membawa mereka kepada menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. Diriwayatkan Muslim dari Jabir. Nabi SAW bersabda, jagalah dirimu dari sifat kikir. Sesungguhnya kikir itu mengajak orang-orang sebelum kamu. Lalu mereka menumpahkan darah mereka dan mengajak mereka, lalu mereka menghalalkan yang diharamkan dan mengajak mereka, lalu memutuskan silaturahim di antara mereka. Diriwayatkan Al-Hakim dari Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, tiada akan masuk surga orang kikir, penipu, pengkhianat, dan yang jahat sifatnya. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Bakar. Pada suatu riwayat disebutkan pemaksa, dan pada suatu riwayat lagi, dan yang membangkit-bangkitkan pemberiannya. Catatan ini adalah sambungan dari hadis tersebut di atas. Sebagai tambahan dari sifat-sifat itu, Nabi SAW bersabda, tiga perkara yang membinasakan, yaitu mematuhi sifat kikir, mengikuti hawa nafsu, dan manusia yang menghirani atau membanggakan diri sendiri. Diriwayatkan Abu Sa'id dan At-Tabarani dari Anas. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah marah kepada tiga jenis manusia, yaitu orang tua yang berzina, orang kikir yang menyebut-nyebutkan pemberiannya, dan orang yang mempunyai tanggungan yang sombong. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abi Dzar. Nabi SAW bersabda, contohnya orang yang berbelanja dan orang yang kikir adalah seperti dua orang laki-laki yang keduanya memakai baju besi dari sejak teteknya sampai kepada tulang dadanya. Adapun orang yang berbelanja itu, maka ia tidak membelanjakan sesuatu, melainkan baju itu memanjang atau sempurna menutup kulitnya, sehingga menutupkan ujung-ujung jarinya. Adapun orang yang kikir itu ialah, ia tidak berkehendak membelanjakan sesuatu, melainkan baju itu meninggi dan tiap-tiap bagian tetap pada tempatnya, sehingga baju itu melekat dengan tulang dadanya. Ia berusaha melonggarkan baju itu, tetapi ia tidak mau longgar. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, dua perkara tidak akan berkumpul pada orang mukmin, yaitu kikir dan jahat akhlak. Nabi SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari kekikiran, dan hamba berlindung kepadamu dari sifat pengecut, serta hamba berlindung pula padamu dari ketuaan yang menyusahkan atau pikun. Nabi SAW bersabda, jagalah dirimu dari perbuatan zalim. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jagalah dirimu dari perbuatan keji. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat keji dan memperdengarkan perkataan keji. Jagalah dirimu dari sifat kikir. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu oleh karena kikir yang menyuruh mereka berdusta. Lalu mereka berdusta, yang menyuruh mereka berbuat zalim. lalu mereka berbuat zalim, dan yang menyuruh mereka memutuskan silaturahim, lalu mereka memutuskan silaturahim. Diriwayatkan Bukhari dari Sa'ad.